بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu, Allah lawan Allah apa? Lawan Allah apa? Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di sangat banyak ayat, "Ani'budullah wajatanibu taghut." Nah, siapa pula nih? Apa pula makhluknya taghut itu? Apa pula makhluknya taghut itu? Coba buka kitab. Buka kitab halaman daftar isi, lihat dulu. Selayang pandang tentang taghut internasional. Definisi taghut. Buka halaman 129. 129. Buka dulu, sudah ketemu? Lihat firman Allah surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami telah kirim kepada setiap umat, setiap bangsa seorang rasul. Misi mereka apa? Memerintahkan kepada umatnya, an ya'budullah, ibadahi Allah, hai kaum, ibadahi Allah. Maknanya, hai kaum, kalian harus tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Kalian harus tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kan itu intinya. Itu yang maksud dengan ibadah. Hai kaum, begitu. Wajtanibut taghut. Lawan daripada Allah adalah wajib disingkirkan. Wajib dijauhi. Wajib dijauhi. Wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Sekarang apa itu taghut? Hah? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Baik, sekarang taghut, definisi taghut secara bahasa dulu. Kan situ ada keterangannya di kitab. Coba lihat secara bahasa, definisi taghut secara bahasa. Halaman 129. Nah, saya persingkat batas. Taghut itu telah melampaui batas. Maka tatkala air itu telah melampaui batas, sehingga menjadi meluap. Kemudian terjadilah tsunami-nya Nabi Nuh. Karena air itu sudah menjadi meluap. Taghut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah tagha, melampaui batas. Sudah enggak mengaku dirinya sebagai ilah, itu sudah melampaui batas tuh. Taib. Kemudian secara istilah lihat halaman 131. Ada A B C D E. Perhatikan ketemu. Halaman 31. Taghut ini secara istilah, yang pertama menurut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Abbas dan beberapa ulama tabi'in seperti Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, Asy-Sya'bi, Muqatil, Hasan Al-Basri, Ikrimah dan As-Sa'di berkata bahwa As-Sudi berkata bahwa taghut itu adalah setan. Taghut itu adalah setan. Saya pernah kajian saya ini Pak mendapat kritikan dari salah seorang yang orang yang merasa paling sunnah di Indonesia ini. Katanya Ustaz Zulkifli itu punya paham khawarij. Hanya gara-gara mengajarkan apa itu makna taghut. Saya katakan taghut itu adalah, mereka katakan taghut itu adalah setan. Lihatlah Umar bin Khattab berkata apa. Itu orang berarti hanya mendengar sepotong. Penjelasan saya lengkap. Taghut itu memang setan. Menurut bahasa istilah dari Umar bin Khattab, taghut adalah setan. Tapi setan itu ada terbagi berapa? Hah? Setan itu terbagi dua. Surat Al-An'am. Fama arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan musuh dakwah ini adalah setan-setan bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi Allah sendiri mengatakan setan itu terbagi dua, setan manusia dan setan jin. Lah ketika saya mengatakan setan manusia, Fir'aun itu setan enggak itu? Setan enggak? Namrus itu setan enggak? Dan setan sekelas Fir'aun dan Namrus punya kekuasaan kah? Punya bala tentara kah? Punya media kah? Punya fulus kah? Lengkap berarti ya, lengkap. Apakah Fir'aun munculnya hanya zaman dulu saja? Zaman sekarang ada Fir'aun? Ada kan? Ada. Kalau begitu Bapak Ibu, setan di zaman sekarang adalah para penguasa-penguasa yang memerangi dakwah, memerangi Islam. Setuju? Udah jelas. Berarti itulah taghutnya. Berarti itulah togutnya, itulah setannya, setan bangsa manusia. Kalau setan bangsa jin enggak usah diperdebatkan, semua orang sudah sepakat. Lah setan bangsa manusia ini orang sulit untuk menerima. Padahal pertanyaan saya kan gampang saja. Firaun setan? Iya. Namrud setan? Iya. Punya kekuasaan enggak? Iya. Punya militer enggak? Iya. Punya media enggak? Iya. Punya teritorial kekuasaan enggak? Iya. Punya fulus enggak? Punya. Punya massa enggak? Punya. Kalau sekarang ada yang kayak gitu, berarti dia Firaun zaman sekarang enggak? Iya. Lah kalau begitu itu setan juga enggak? Diem. Iyalah, kalau begitu dia takut enggak? Takut. Lah itu teroris itu. Ini kajian Khawarij ini. Jitak kebolehan nanti itu. Saya geram dah orang-orang kayak gini nih. Tak jitak kebolehan teh. Otak masa taruh di dengkul. Kan udah nyambung. Paham ya Pak ya? Baik, bismillah. Yang kedua, tauhid secara istilah adalah dukun. Maka jauhilah dukun. Ini zaman Pak, paling banyak orang-orang sedikit pergi ke dukun. Sedikit-sedikit pergi ke dukun. Sedikit-sedikit pergi ke dukun. Mana la ilaha illallahnya? Bukankah ani'budullah wajatanibu tauhid? Ibadahnya kepada Allah mantap, tapi tauhidnya masih tetap didekati. Allah tolak itu semuanya. Allah tolak. Dukun, ahli sihir, paranormal, sikit-sikit tanya apa pendapat dukun. Hilang barang, tanya dukun. Hilang bini, tanya dukun. Perlu tambahan perpanjangan kekuasaan, datangi dukun. Perlu penglaris, datangi dukun. Ini orang batal la ilaha illallahnya. Batal la ilaha illallahnya. Wajatani butaghut, jauhi dukun. Terus C, lihat C. Ulama tabi'in Muhammad bin Sirin berkata, tauhid adalah tukang sihir. Tukang sihir yang menggunakan capak-capak barua, kalau kata orang Padang. Tahu capak-capak barua? Mantra-mantra. Ya. Ini adalah tauhid jawi. D, pakar bahasa Al-Yazidi dan Az-Zajjaj berkata, tauhid adalah patung-patung. Patung-patung yang diyakini dapat mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Patung-patung yang bisa mendatangkan keuntungan dan bisa menolak bahaya. Ini adalah tauhid. Eh, Az-Zajjaj berkata, tauhid adalah orang-orang ahli kitab yang membangkang kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para tauhid. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang baru kita masuk kepada, coba lihat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 51. Alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang didatangkan kepada mereka sebahagian daripada kitab Yahudi dan Nasrani? Saya bertanya, orang Islam termasuk yang didatangkan kitab apa bukan? Saya bertanya lagi. Halo? Orang Islam termasuk yang Allah datangkan kitab apa bukan? Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka bahagia daripada kitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka tetap saja percaya dan beriman dengan jibti dan taghut.